إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا Tidak terasa tahun ini kita telah kembali memasuki bulan Sya'ban. Sebulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam di munasabati dukhuli Sya'ban. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن دخل في صيامه وإلا صومهما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تفطر وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قلت يوم الاثنين والخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال لرب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم قلت ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وشهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين وأحب أن يعرض عملي أن يرفع عملي وأنا صائم Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya dalam berpuasa. Biasa Rasulullah alaihi salatu wassalam berpuasa berhari-hari, sampai-sampai kaya mengatakan beliau tidak berbuka. Jadi hari-hari yang memiliki keutamaan. Dan di lain waktu Rasulullah alaihi salatu wassalam berbuka berhari-hari, sampai-sampai seakan-akan beliau tidak berpuasa. Yang di hari-hari itu beliau mengumpulkan kekuatan. Kecuali dua hari. Dalam satu Jumat, dalam sepekan. Dua hari itu tidak pernah lepas dari puasa Nabi SAW. Jika dua hari itu masuk bersama puasa beliau yang dilakukan berhari-hari, yaitu puasa Senin dan Kamis bersama hari-hari yang lainnya ketika beliau berpuasa berhari-hari. Jika di hari-hari beliau berbuka, maka dua hari itu tetap beliau laksanakan puasa Senin dan Kamis, tetap beliau jaga. Dan tidaklah Rasulullah SAW berpuasa di bulan-bulan yang ada sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Bulan ini. Bulan sekarang yang kita berada di dalamnya. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku melihatmu berpuasa, hampir kamu tidak berbuka. Dan kamu berbuka, hampir tidak berpuasa. Kecuali dua hari yang senantiasa terjaga. Di hari-hari kamu berpuasa, maka masuk dalam puasamu. Di hari-hari itu, tetap kamu laksanakan Senin Kamis. Dan di hari-hari kamu berbuka, kamu tetap menjaga Senin Kamis. Yakni tetap menjaga dua hari itu. Nabi SAW bertanya, hari apa yang kau maksud? Dijawab oleh Usama, yaitu puasa Senin Kamis. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, dua hari itu adalah dua hari diperlihatkannya amalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hamba secara khusus di dua hari itu dihadapkan, diperlihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya menyukai ketika amalanku dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Kata Usama bin Zaid, dan tidaklah aku melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak di bulan-bulan yang ada, sebanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itulah bulan yang kebanyakan manusia lalai darinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan itu, bulan Sya'ban, adalah bulan diangkatnya amalan hamba-hamba Allah dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setahun. Dan saya menyukai ketika amalanku dihadapkan kepada Allah, diangkat dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di antara petunjuknya adalah memperhatikan waktu-waktu yang memiliki keutamaan untuk berpuasa. Dan beliau berpuasa di waktu-waktu itu karena keutamaan yang ada padanya. Itulah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Dan disebutkan pada hadis itu, di antara yang beliau jaga adalah puasa Senin dan Kamis. Setiap Jumat, setiap pekan. Dengan sebab di hari Senin dan Kamis, secara khusus amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dihadapkan kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyukai ketika itu terjadi dalam keadaan beramal soleh, yaitu berpuasa. Ketika amalannya diangkat dan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis yang lain disebutkan pula dalam Sahih Muslim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Senin dan Kamis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tuftahu fihima abwabul jannah. Di hari Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga. Fayaghfiru Allah subhanahu wa ta'ala likulli muslimin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dua hari itu mengampuni setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Illa kecuali rajulan bainahu wa baina akhihi shahna faqala anziru hadaini hatta yastaliha. Kecuali yang tidak diampuni di dua hari itu adalah seorang muslim yang punya perselisihan pribadi dengan saudaranya. Allah mengatakan tunda untuk dua orang itu sampai keduanya berdamai. Dan dua makna ini dikumpulkan pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Rasulullah SAW banyak puasanya di hari Senin dan Kamis. Paling banyak puasanya di hari Senin dan Kamis. Dan beliau ditanya, kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa dua hari itu adalah dua hari dihadapkannya amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dua hari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap muslim illa al-mutahajiraini, kecuali dua orang yang saling memboikot, bermusuhan, berselisih karena urusan pribadi. Bukan urusan agama, tapi urusan pribadi, perselisihan pribadi, harta, harga diri, urusan pribadi. Dan Allah mengatakan akhiruhuma, tunda untuk kedua orang itu. Jadi sampai keduanya berdamai. Jadi terhalangi dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan punya perselisihan pribadi dengan saudaranya yang tidak diselesaikan. Sebagaimana kita ketahui, perselisihan pribadi itu hanya diizinkan dalam syariat hanya sebatas 3 hari. Dan lebih dari itu sudah mengandung dosa dan sudah tidak ditolerir dalam syariat. Harus diupayakan untuk diselesaikan dengan baik. Berdamai. Sulh. Barakallahu fikum. Dan di hadis yang lain disebutkan pula illat yang lain dalam Sahih Muslim, ketika Nabi ditanya puasanya di hari Senin, Nabi menjawab, dzalika yauma wulidtu fi wa bu'ithtu fi. Fi riwayah wa unzila alayya fi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Hari diturunkannya wahyu kepada aku. Ma'asyar al-jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an kita mendengar adanya ardul a'mal, dihadapkannya amalan hamba-hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus di hari Senin dan Kamis. I'lamu rahimani wa rahimakumullah, di sana ada ardul a'mal yang lain yang berlangsung setiap hari. Sebagaimana pada hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Dan hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim. Pada hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Yajtami'una fi salatis subh wa fi salatil asr. Al-hadith. Bergantian malaikat yang bertugas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi amalan-amalan kalian di malam hari dan siang hari. Mereka berkumpul pada saat pelaksanaan salat subuh secara berjamaah di masjid dan pada saat pelaksanaan salat asar secara berjamaah, pergantiannya di waktu itu. Yang akan mencatat amalan, setiap orang akan didampingi oleh dua malaikat dari malaikat-malaikat yang turun itu. Yang akan mencatat amalan di malam hari, dia mulai bertugas setelah sholat asar, pergantiannya di waktu sholat asar sampai sholat subuh. Malaikat yang bertugas tadi mengangkat amalan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh malaikat berikutnya akan bertugas mendampingi setiap orang dua malaikat. Start dari subuh sampai asar. Demikian seterusnya, malaikat yang di siang hari ini naik mengangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh malaikat malam dan seterusnya. Dalam Sahih Muslim, yarfa'ullahu 'amalal laili qabla an-nahar wa 'amalan nahar qabla al-lail. Allah mengangkat amalan malam sebelum siang dan amalan siang sebelum malam. Yaitu pergantiannya di waktu sholat subuh dan sholat asar, sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan akan kita dengar nanti pada penjelasan puasa Sya'ban yang telah disebutkan hadisnya tadi dari Usama bin Zaid. Di sana ada raf'ul a'mal, ardul a'mal fis sanah. Di sana ada waktu dalam setahun, satu bulan yang terpilih diangkatnya amalan-amalan hamba, dihadapkannya amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus di bulan itu, yaitu di bulan Sya'ban. Pada hadis itu Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa tidaklah Nabi alaihi wasallam berpuasa sunnah di bulan-bulan yang ada sebanyak puasa sunnah beliau alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Dan ketika beliau ditanya mengenai hal itu, rahasianya apa? Nabi alaihissalam menjawab, dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan. Itu yang pertama. Bulan Sya'ban adalah bulan kebanyakan orang lalai darinya, lalai beramal di bulan itu dikarenakan diapit oleh dua bulan yang besar, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab yang termasuk dari ashurul hurum, bulan-bulan yang punya kehormatan, kemuliaan, kebesaran, dan berlaku padanya hukum-hukum khusus yang diatur dalam syariat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam setahun, ini yang syar'i, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ini yang ditetapkan dalam kitab Allah, dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan ini yang ditetapkan dalam Al-Quran, dalam syariat, perhitungan bulan, itu 12. Bulan-bulan Hijriyah. Dan diantaranya ada 4 bulan yang punya kehormatan, punya kemuliaan, Itulah agama Allah yang kokoh. Janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan hurum tersebut. Bulan-bulan yang mulia itu. Artinya dosa dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan di bulan-bulan itu secara khusus dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang punya kemuliaan, salah satu dari Ashurul Hurum, banyak manusia mengagungkannya, namun mereka mengagungkannya dengan cara yang salah. Dikarenakan telah datang riwayat-riwayat yang banyak, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang keutamaan bulan Rajab. Oleh karena itu jika masuk bulan Rajab, ramai kaum muslimin saling menukil keutamaan bulan Rajab. Ya, puasa khusus, sholat khusus. Padahal, dan saling menghimbau, menganjurkan untuk beramal secara khusus. Dengan puasa khusus, sholat khusus di bulan Rajab. Padahal, riwayat-riwayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitab Tabiyinul Ajab, Bima Waroda Fi Fadli Rajab, menjelaskan kelemahan hadith-hadith itu dan mengatakan, bahwa tidak ada, tidak disyariatkan secara khusus di bulan Rajab beribadah dengan ibadah khusus, solat atau puasa. Hadis-hadis yang diriwayatkan semuanya lemah. Barang siapa beribadah khusus, solat atau puasa khusus di bulan Rajab, maka dia telah melakukan bid'ah yang tercela. Ini kenyataan, realitas. Antara dua bulan Rajab yang sudah kita dengar realitasnya dan bulan Ramadan yang merupakan bulan besar, bulan agung, bulan suci, bulan mulia. Di bulan Sya'ban orang-orang lalai. Sibuknya di bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban seakan istirahat. Yaghfulu anhu an-nas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lalai kebanyakan manusia padanya. Oleh karena itu justru Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkannya dengan puasa. Dan ini menunjukkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ini menunjukkan disukainya beramal di waktu-waktu yang justru manusia lalai. Justru di waktu-waktu kebanyakan orang lalai di waktu-waktu tersebut. Kemudian kita sibukkan diri beramal soleh padanya. Dan di waktu-waktu yang demikian ada keutamaan. Dan ada nilai masyakkah yang semakin menambah keutamaannya. Karena beramal pada saat orang santai dan istirahat dari amalan, meninggalkan amalan, kemudian kita justru sibuk menghidupkan amal soleh. Pada saat orang-orang lalai, itu berat dan sulit. Karena orang-orang di sekitar kita tidak beramal, justru kita beramal dengan amalan itu. Oleh karena itu telah datang dalam sebuah hadis, bil munasabah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan akan datang suatu zaman, al-amilu fikum, al-amilu fihi minkum, lahu ajru, sayati ala nasi zaman, العامل فيه من هذه الأمة أجر الخمسين منكم. Akan datang suatu masa di akhir zaman, masa yang berat untuk istiqomah, untuk beramal. Yang beramal, yang istiqomah di hari itu, pahalanya 50 pahala yang kalian dapatkan hari ini. Khitab ini Nabi tujukan kepada sahabatnya. Bukan berarti mereka lebih mulia dari sahabat, karena kemuliaan sahabat tidak bisa dicapai dan ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Namun dari segi pahala, tatkala di akhir zaman, banyak orang yang sesat, banyak orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, sedikit orang yang istiqomah, sedikit orang yang beramal soleh. Kebanyakan orang larut dengan dunia, sibuk dengan dunia, terfitnah oleh dunia. Pada saat-saat seperti itu, orang yang istiqomah, orang yang menjaga amalan, maka pahalanya dilipat gandakan 50 pahala kalian di hari ini. Di zaman Nabi SAW, zaman keemasan, orang-orang soleh, semua orang istiqamah, semua orang beramal. Di akhir zaman seperti zaman kita, berat dan sulit. Zamanul ghurbah, masa asing, Islam mulai asing, sunnah mulai asing, sedikit orang yang beramal, yang istiqamah. Dan pada hadis tersebut, beramal di waktu orang-orang lalai, terkandung pula makna amalan itu tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang banyak. Adalah kaum salaf, mereka menyukai puasa mereka disembunyikan, dirahasiakan. Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lata'iful Ma'arif menyebutkan ada seorang salaf, sebagian salaf berpuasa 40 tahun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak keluarganya, tidak pula masyarakat di sekitarnya. Di pagi hari dia ke pasar membawa roti 2 biji disedekahkan. Orang di rumah menyangka dia makan 2 roti itu, sehingga tidak tahu kalau dia puasa. Orang-orang di pasar menyangka dia telah makan di rumahnya dan itu lebih. Itu adalah roti yang berlebih dari kebutuhannya sehingga dia sedekahkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza asbahtum sha'imin fa asbihu muddahinin." Jika kalian bangun di pagi hari dalam keadaan berpuasa, hendaknya kalian berhias. Minyaki rambut kalian, rapikan lehya kalian, minyaki rapikan sehingga tampil segar bugar, orang tidak tahu kalau ternyata dia berpuasa. Karena biasanya penampilan orang yang berpuasa lusuh, lusuh dan lemas, disembunyikan dengan cara itu agar orang tidak tahu kalau dia berpuasa. Qatadah rahimahullah mengatakan, yustahabbu lis-sha'im ayyadahina liyadhhab anhu ghubratu shaim. Disukai bagi orang yang berpuasa agar dia meminyaki rambutnya, jenggotnya, merapikan, ya, sisir, rapikan pakaiannya, tampil segar bugar seakan-akan orang yang tidak berpuasa. Agar dengan itu, dengan cara itu hilang darinya kelusuhan orang yang berpuasa, sehingga orang tidak menyangka kalau dia berpuasa. Ini terkait dengan keikhlasan, ya ibadallah. Karena nilai ibadah itu sangat ditentukan oleh keikhlasan, bukan karena ingin dipuji sebagai orang yang banyak berpuasa, yang sedang berpuasa. Dan ini sangat membantu. Ketika amalan itu disembunyikan, membantu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan Alasan lainnya, ilat yang lainnya, karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan dalam setahun, dikhususkan bulan Sya'ban. Di bulan itu secara khusus diangkat amalan-amalan hamba-hamba Allah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihi wasallam menyukai memperbanyak puasa di bulan itu. Di bulan yang secara khusus di bulan itu dalam setahun, untuk amalan setahun diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Telah kita dengar pada khutbah yang pertama keutamaan berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan ini, di bulan Sya'ban, berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dua istri Nabi sallallahu min ummahatil mu'minin, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadits Aisyah dan hadits Ummu Salamah dalam sahih Muslim, meriwayatkan bahwa mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban Nabi sallallahu berpuasa, sampai-sampai pada sebagian riwayat digambarkan min babil mubalaghah, dalam rangka berlebihan menyifatkan banyaknya puasa Nabi SAW, adalah Nabi menyambungnya dengan Ramadan. Namun riwayat yang lain menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah, la yasumu syahra kamilan illa fi Ramadan, tidak pernah Nabi SAW berpuasa, alaihi salatu wassalam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kan yasumu Sya'ban illa qalila, adalah Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban, di hari-hari di bulan Sya'ban mayoritas hari-harinya, kecuali sedikit yang ditinggalkan. Ulama menjelaskan bahwa puasa di bulan Sya'ban kedudukannya bagaikan sunan rawatib qabla al-faraid, bagaikan sunnah-sunnah rawatib sebelum kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah. Karena bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Puasa Nabi AS, puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban, bagaikan puasa sunnah rawatib sebelum Ramadan. Oleh karena itu, puasa di bulan ini, puasa Sya'ban, lebih utama daripada puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram bersama sabda Nabi AS, afdalu as-siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, puasa sunnah yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan al-muharram. Karena puasa sunnah di bulan al-muharram adalah puasa sunnah mutlak, memperbanyak puasa, sedangkan puasa sunnah di bulan Sya'ban mendekat menjelang Ramadan mengandung makna sunnah rawatib sebelum puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan. Dan begitu pula kata ulama, berpuasa di bulan Sya'ban semacam tamrin, latihan pembiasaan diri untuk menyambut Ramadan. Dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban terlatih, terbiasa, sehingga fisiknya, tidak kaget ketika masuk bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Karena bukan berpuasa tiba-tiba di bulan Ramadan yang sebelumnya istirahat tubuhnya dari puasa. Dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban sudah terlatih dan terbiasa sehingga masuk bulan Ramadan tidak begitu berat baginya. Puasa di bulan Sya'ban dengan makna yang kita dengar yang bersambung dengan Ramadan itu pula sebabnya sebagian salaf mengatakan disukai pula di bulan Sya'ban memperbanyak qiraatul Quran, dan mereka mengatakannya sebagai syahrul qiraah, syahrul qurra, bulannya qiraatul Quran, bulannya para penghafal Al-Quran untuk murojaah hafalan-hafalan Al-Quran mereka, memperbanyak, memurojaah, mengulangi dan mengitqankan hafalan Quran mereka sehingga sudah ada persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Kita tahu bersama di bulan Ramadan ada sunnah Nabi AS untuk melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail, tarawih yang disunnahkan qiyam itu dipanjangkan bacaan padanya, dan ini membutuhkan qiraatul Quran, hafalan Al-Quran, dan itu telah dipersiapkan sebelumnya di bulan Sya'ban. Sebagaimana halnya untuk puasa Ramadan telah disiapkan sebelumnya fisik ini, tubuh ini, dengan dilatih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Demikian kata ulama. Ya ibadallah. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika bulan Sya'ban telah memasuki pertengahan, maka berhentilah kalian berpuasa. Hadis itu telah difonis oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in sebagai hadis yang keliru, hadis yang mungkar, dan ini disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Riwayat itu adalah kesalahan Al-Ala bin Abdurrahman. Hadis ini menyelisihi dua hadis, yaitu hadis yang telah kita dengar yang menjelaskan amalan Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban di mayoritas hari-harinya, hampir sebulan penuh, hanya sedikit yang ditinggalkan. Dan menyelisih hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yawmin wala yawmain illa yawman kana yasumu ahadukum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali hari yang memang kalian terbiasa berpuasa padanya, seperti Senin, Kamis, dan semisalnya, dan bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Tetap dilaksanakan puasa Senin, Kamisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang terlarang adalah tersisa sehari atau dua hari dari bulan Ramadan masih lanjut berpuasa sunnah. Padahal bukan puasa sunnah yang merupakan kebiasaannya seperti Senin, Kamis. Oleh karena itu, jika sudah masuk 28 Sya'ban, berhenti berpuasa. 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, atau 30 Sya'ban, jika sampai 30, berhenti berpuasa sunnah. Illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu, kata Nabi SAW. Kecuali seseorang yang mempunyai kebiasaan berpuasa di hari itu bertepatan dengan 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, tetap lanjut. Misalkan Senin, Kamis, memang kebiasaannya setiap bulan, setiap pekan berpuasa Senin, Kamis. Ini yang terkait dengan keutamaan di bulan Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang secara khusus di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, merayakannya berkumpul di masjid, kemudian masjid diberi cahaya yang berlebih dibandingkan malam-malam yang lainnya, dan dirayakan malam itu, dan dilakukan ibadah khusus dengan qiyamul lail dan di siang harinya dengan puasa, maka itu adalah bid'ah. Sebagaimana telah diingatkan oleh ulama, Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Thamar Mustatab, dan Al-Imam Ibn Baz rahimahullah punya risalah khusus, menulis risalah khusus, hukmul ihtifal fi lailati nisfin sya'ban, bahwa itu adalah bid'ah. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif menukil bahwa mayoritas ulama mendhaifkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban, malam 15 Sya'ban, bahwa hadis-hadis itu hadis-hadis yang lemah. Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang dimaksud yaitu hadis yang padanya ada perintah untuk salat secara khusus di malam pertengahan Sya'ban dan berpuasa secara khusus di siang harinya. Dan itu dhaifun jiddan, sangat dhaif, bahkan maudhu' palsu, kata Al-Albani rahimahullah. Namun di sana ada satu hadis yang oleh mayoritas ulama didhaifkan, namun ada satu jalan riwayat dalam Sahih Ibn Hibban yang disahihkan oleh Ibn Hibban dan padanya ada sanadnya putus, namun dengan seluruh jalan riwayat dikuatkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh Al-Albani. Hadis itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila jami'i khalqihi fi lailati nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada seluruh hamba-hambanya di malam pertengahan Sya'ban, melihat mereka secara khusus di malam itu, kemudian Allah mengampuni seluruh hambanya di malam itu kecuali musyrik yang berbuat syirik menyekutukan Allah dan muslim yang punya perselisihan pribadi dengan saudaranya yang belum diselesaikan, menjadi penghalang dia diampuni di malam itu. Semakna dengan terhalanginya orang yang berselisih karena perselisihan pribadi dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di malam di hari Senin dan Kamis yang telah disebutkan hadisnya pada khutbah yang pertama. Sekali lagi ini mengingatkan kepada kita, barang siapa di antara kita memiliki perselisihan, percekcokan dengan saudaranya, namun itu urusan pribadi, bukan urusan agama, bukan urusan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun itu, maka tidak terbatas tahdzir dan hajar, boikot kepada orang yang menyimpang sampai dia rujuk dan tobat. Adapun perselisihan pribadi, maka itu hanya diizinkan 3 hari dan sudah kita dengar menjadi penghalang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, hendaknya kita berbenah diri dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk orang yang diberi taufik, kekuatan untuk bisa memperbanyak puasa di bulan ini dan meraih keutamaan yang telah kita dengar. Wallahul muwaffiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qimussalah.